kasar. Kemudian kedua, waspadai sikap tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, apa itu? Yang waspada dari namanya jahil dan bersemangat menuntut ilmu syar'i. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى الضابط الرابع عند الاختلاف سلايا محمد هذه هذه لي السواء نقد اليوم الضابط الخامس إياك والأمور الحادثة والسن السنة إياك والأمور الحادثة waspada dari perkara-perkara baru. Wajibi sunnah dan lazimilah sunnah. Idza jaa al-amru fanzur fihi hal huwa qadimun hal huwa 'ala ma kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu كل ما خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته وهدي صحابة رسول الله فهي بدعة من البدع. Apabila datang suatu urusan, maka perhatikan urusan tersebut, perkara tersebut. Hal huwa qadimun, apakah dia sudah lama adanya? Apakah dia berada di atas apa yang para sahabat ya Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya? Setiap yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk sahabatnya, maka itu adalah bid'ah di antara bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah, dan seluruh atau setiap bid'ah itu adalah dhalalah, kesesatan. La taqulu ila khairin, tidak mengantar kepada kebaikan. La fid dunya wa la fil akhirah, tidak pada dunia dan tidak pula pada akhirat. Wa innama taqulu ila dhalal, hanyalah kesesatan, bid'ah itu mengantarkan kepada kesesatan. Wa qad ruwiya Abu Dawud aw rawa Abu Dawud an Yazid ibn Umairah anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana la yajlisu majlisan lidh-dhikri hina yajlis illa qala Allahu hakamun adlun halakal murtahun. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Yazid ibn Umairah dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah beliau duduk dalam sebuah majelis ilmu melainkan beliau mengatakan Allahu hakamun adlun, Allah dialah hakam, hukum atau hakim yang adil, pemutus yang adil. Halakal murtadun, binasalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang goncang, ragu. Faqala Mu'adz bin Jabal yawman, Mu'adz bin Jabal berkata pada suatu hari, inna min waraikum fitan yaksuru fiha al-mal, sungguh di belakang kalian artinya di hari-hari setelah ini, ada fitnah-fitnah yang banyak. Yaksuru fiha al-mal, harta di masa itu menjadi melimpah, banyak. Wa yuftahu fiha al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an itu dibuka, artinya dimudahkan. Hatta ya'khudhuhu al-mu'min wal munafiq, hingga Al-Qur'an itu bisa dicapai, digapai oleh orang-orang mukmin dan munafik. Artinya orang mukmin bisa mengambil Al-Qur'an dan orang munafik juga seperti itu. Karena itu kita lihat hari ini orang munafik juga hafal Quran. Warrajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan, wasaghir wal kabir, yang masih kecil maupun yang sudah tua. Wal 'abdu wal hurru, orang hamba seraya atau yang merdeka. Fayushiku qailun an yaqul, maka hampir saja seorang itu mengatakan, malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an, ma hum bimuttabi'i hatta abdali 'alahum ghayrah. Malin nasi la yattabi'uni, nanti ada orang mengatakan, kenapa manusia tidak ikut saya padahal saya sudah bacakan Al-Qur'an. Mereka tidak mengikuti saya hingga saya membuat bid'ah untuk mereka. Dan itu sudah terjadi di zaman kita. Sama-sama baca Quran, karena dia tidak diikuti, supaya banyak pengikutnya, bikin bid'ah yang disenangi oleh manusia. Kalau disenangi manusia, ya pasti banyak pengikutnya. Sekarang banyak orang paham Al-Quran, sebenarnya dia tahu, dia paham bahwa apa yang dia sampaikan itu keliru, tapi karena dia ingin mencari pengikut, karena biasanya juga pengikut mencari yang disenangi, apalagi kalau retorikanya bagus, cara menyampaikannya unik, biar sudut-sudutnya ayat pun dihafal, sehingga manusia terkesima, terhipnotis, lupa bahwa apa yang dia sampaikan itu salah. Kenapa? Karena sudah tertutupi dengan gayanya tadi. Wih, dia hafal sekali, biar nomornya, halamannya pun, bahkan letaknya pun dihafal. Ini sudah ini luar biasa ini. Sehingga semuanya menjadi sama. Ketika dikritik, masa salah? Nomornya saja dia hafal, biar lagi dia hafal. Kalau salah ya salah. Karena itu jangan mengikuti perasaan. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihrun. Belajar kitab tauhid nanti dapat. Inna minal bayani la sihrun. Sungguh di antara penjelasan itu ada sihirnya. Tapi ia bukan sihir yang terlarang, dalam artian seorang dikatakan sebagai orang yang murtad kalau dia melakukan hal tersebut. Tidak. Jadi sihir itu sesuatu yang halus dan ada pengaruhnya. Itulah sihir, termasuk dalam ucapan, ya, retorika. Karena itu orang kadang mengatakan pesertanya pun tersihir, artinya mereka terbawa dengan yaitu materinya. Fa iyyakum wa mabtadi', maka hati-hati kalian, waspada kalian dari apa yang dia ada dari bid'ah. Fa inna mabtudi'a dhalalatun, karena sungguh apa saja yang diada-adakan itu adalah sesat. Wa uhadzirukum zaygatal hakim, ini penting ini diperhatikan, sangat penting, karena ini sekarang yang membuat banyak orang itu menjadi sesat. Kata beliau, wa uhadzirukum zaygatal hakim, dan saya ingatkan kalian dari ketergelinciran seorang yang hakim. Hakim di sini seorang yang alim. Pada asalnya memang dia alim, berilmu tapi tergelincir. Fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dhalalati ala lisanil hakim. Karena sungguhnya syaitan terkadang mengucapkan ucapan kesesatan melalui lisannya orang yang berilmu. Ini bahaya. Apalagi pendengar, ya taunya dengar. Karena kita tidak tahu, yang kita tahu di depan kita ini alim, ternyata dia tergelincir. Kata Mu'adz, fa inna syaitana qad yaqulu kalimatad dhalalati ala lisanil hakim. Karena syaitan terkadang mengucapkan ucapan kesesatan melalui lisannya orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang berilmu. Wa qad yaqulu al munafiqu kalimatal haqq, dan terkadang orang munafik mengucapkan kalimat yang benar. Bagaimana tidak bahaya? Orang alimnya tergelincir dan yang munafik justru mengucapkan kalimat yang hak, yang benar. Ini terjadi, ya terjadi. Ustaz fulan itu alim, diakui memang ilmunya dan kenyataannya seperti ini. Tidak mungkin dia salah. Apanya tidak mungkin? Sehingga semua ucapannya ditelan mentah-mentah, dibela mati-matian. Apalagi kalau ustazku, kenapa? Seperti pada poin yang pertama, kebanyakannya orang itu sesat karena mengikuti atifiyah, perasaan. Saking cintanya dengan ustaz, dengan alim, maka tanpa sadar dia sudah memputuskan orang tersebut. Karena itu ayat mengingatkan, wala nattakhidza ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ketika ditanyakan oleh sahabat, dia katakan bahwa Nasrani ataupun Yahudi itu tidak menyembah rahim-rahim mereka. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah kalau mereka menghalalkan sesuatu yang haram mereka mengikutinya? Kata sahabat, iya. Demikian juga sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal mereka juga mengikutinya? Iya. Fatilka ibadatuhum, kata Rasulullah, itulah ibadahnya mereka, sesembahan, ya bentuk menyembah kepada orang-orang yang soleh melampaui batas. Karena itu akan datang nanti bab bulu. Pokoknya kalau Syekh pula tidak boleh dibantah. Kalau dibantah, maka kamu juga ditahdir. Kamu juga, selagi kamu masih bersama si pula, maka kamu juga ditahdir. Hati-hati dari ketergelinciran orang yang alim. Qala yaqul li Mu'adz, saya berkata kepada Mu'adz, yakni Yazid bertanya kepada Mu'adz, wa ma yudrini rahimakallah anna al-hakima qad yaqulu kalimatan dhalalah wa anna al-munafiqa qad yaqulu kalimatan haqq. Bagaimana caranya saya tahu kalau alim itu mengucapkan kalimat yang sesat sedangkan munafik mengucapkan kalimat yang hak? Saya tidak tahu, kata Yazid. Bagaimana caranya kalau sudah seperti itu? Qala bala, kata Mu'adz, iya, akan ada yang seperti ini. Ijtanib min kalamil hakim al-mushtahirat allati yuqalu laha ma hadhi. Kemudian Mu'adz menjelaskan, ijtanib, jauhi ucapannya orang alim itu, yang hakim itu, yang sudah tersebar, sudah masyhur, tetapi ucapannya ini orang alim lain mengatakan ma hadhi, apa ini? Maksudnya kenapa ada lagi pemahaman seperti ini? Ganji. Jauhi itu pendapat-pendapat yang ganji. Jadi kalau ada alim pendapatnya menyelisihi alim yang banyak, sementara dia tidak membawakan dalil yang kuat sisi pendalilannya, hati-hati. Kata Mu'adz, jauhi yang seperti itu. Jumhur alim di zamannya mengatakan seperti ini, sedangkan dia sendiri pendapatnya begitu, dan tidak ada pendahulu yang mendahului ucapannya. Inilah yang diucapkan Imam Ahmad, iyyaka an taqula kalimatan laisa laka fiha imam. Hati-hati kamu berucap dengan satu ucapan yang kamu tidak punya imam dalam ucapanmu itu. Jadi kalau orang bawakan pendapat, tanya dia, siapa yang berpendapat seperti itu dan imam? Atau pendapatmu sendiri? Ini bahaya. Apalagi di zaman kita ini, ya hal seperti ini sudah biasa. Kalau tidak hati-hati, ya bisa terjatuh dalam fitnah. Wala yusni kadhali anhu, wala yusni kadzalika anhu fa innahu la'allahu ay yuraji'a wa talqa al-haqqa idza sami'tahu fa inna 'ala al-haqqi nurah. Ini ucapannya Mu'adz. Tetapi jangan sampai ketergelincirannya itu membuat kamu menjatuhkan kehormatan alim tersebut. Fa innahu la'allahu an yuraji'a. Kenapa? Karena jangan sampai dia rujuk. Dan ini sekarang yang terjadi. Ketika ada orang salah yang dikenal dengan keilmuannya, rame-rame dibuli. Ternyata orang tersebut rujuk, maka tersisalah, selesailah dia dengan taubatnya, dan tersisalah kita dengan komentar kita yang buruk. Saya mau tanggung jawab, ya silakan kamu bertanggung jawab sendiri. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Karena itu pada poin yang sebelumnya kita sudah mengatakan apa? Syekh mengatakan, iyyaka wal ajala. Hati-hati jangan tergesa-gesa menanggapi. Dia sudah menyebar macam-macam, menulis macam-macam, berbicara semaunya. Ternyata orang yang salah itu kemudian bertaubat dan rujuk. Dia bergembira dan Allah gembira dengan taubatnya. Ya tinggal kamu dengan komentar yang buruk menjatuhkan kehormatan orang lain. Silakan kamu cari udzur, tapi di hari kiamat balasannya, kisosnya dengan amal, dengan pahala. Ini bahayanya kalau seorang tidak hati-hati. Karena orang ketika dibawakan sebuah fenomena, ya ada apa lagi nih? Wah, dia mungkin ucapan macam-macam bantah sana sini. Padahal alim yang lebih alim, yang lebih tua, tidak ada yang bicara, dia saja yang bicara. ketika sudah nampak perkaranya, ya barulah kemudian dia menyesal. Ya makanya jangan bercepat-cepat. Fatusbihu ala ma fa'altu nadimin, sehingga kalian menjadi orang yang menyesal setelahnya terhadap apa yang kalian sudah perbuat. Jadi sini Mu'adz mengatakan jangan sampai ketergelincirannya itu membuat kamu menjatuhkan dia. Karena jangan sampai dia rujuk, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Itulah kenapa kita harus iyyaka wasthighar wa zamin kibar, waspada dari yang masih muda, masih muda usia dan ilmunya. Lazim yang tua. Kalau yang tua tidak belum membantah, belum mengeluarkan sikapnya, ya kita juga jangan. Tidak ada ruginya. Karena yang tua itu tahu kapan dia harus berbicara. Jangan sampai dia rujuk ketika dia mendengarkan kebenaran. Fa inna 'alal haqqi nuran, karena sungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ini ucapannya Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya'ni inna wara'akum fitanan yakthuru fiha al-mal baina aydin nas wa yuftahu fiha al-Qur'an, ay anna al-'ilma yu'ta lin-nas fala yahtassu bihi qillah bal yakthur, fa yata'allamu an-nisa'u war-rijalu was-sibyanu wal-kibaru wal-'abidu wal-ahraru fa yakunu madha. Di belakang kalian ada fitnah yang banyak. Harta menjadi banyak, melimpah di tangan manusia, dan Al-Quran dibuka. Ilmu akan diberikan kepada manusia, dan ilmu itu tidak akan dikhususkan kepada orang yang sedikit, akan tetapi banyak. Sehingga an-nisa war-rijal, perempuan dan laki-laki, sibyan wal-kibar, anak kecil, orang yang sudah tua, al-abid wal-ahrar, hamba sahaya maupun orang merdeka, semua diberi hal yang sama. Ini ucapan Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Ya akan datang masa seperti ini. Sekarang sudah mulai ada atau tidak? Mulai-mulai juga ada. Dilihat anak kecil waktu di tahun 8 tahun luar biasa. Sekarang perempuan juga tidak mukalah, banyak tampil, bahkan bicara lagi rupanya laki-laki. Ilmu menjadi jadi buka. Qala radhiyallahu anhu la ilaha illallah hadha ma kana fi zamani lakinna wallahi waqa. Qala radhiyallahu anhu yushiku qatilun an yaqula ma lin-nasi la qailun an yaqula lin-nasi ma lin-nasi la yattabi'uni wa qad faratu al-Qur'an ma lahum yuraisuni ma lahum la yuraisuni ma lahum la yaj'alunani ra'san ma li akuna fis saffi wa yuqaddam ghairi min kasrati man yatakallamu bi dini. Na'udzubillah. Kami berdua berdiri. Kata beliau la ilaha illallah. Ini di zamannya Mu'adz. Kata tapi demi Allah waqa, kata Syekh di sini sudah terjadi. Orang mengatakan kenapa manusia tidak ikut saya, padahal saya sudah bacakan Al-Quran. Kenapa mereka tidak menjadikan saya sebagai rois, pimpinan, pemuka? Kenapa mereka tidak menjadikan saya di shof pertama? Artinya dia adalah yang terdepan. Wa yuqaddam ghairi, dan dikedepankan orang selain saya. Kenapa kata beliau bin kasrati man yatakallamu bil ilmi? Disebabkan banyaknya orang yang berbicara dengan ilmu. Kita semua berlindung, termasuk yang berbicara, berlindung dari hal yang seperti ini. Karena saking banyaknya orang yang berbicara, akhirnya kejadiannya seperti ini. Semua mau cari jamaah. Kalau kajiannya sedikit, ya cari yang aneh-aneh supaya banyak. Dan sekarang orang begitu. Kata beliau, wa uhadzirukum zaibatan hakim. Hati-hati kalian dari ketergelincirannya orang yang hakim. Tapi bukan berarti semuanya orang seperti itu, tidak. Ya, ada seorang yang dikenal ilmuannya kemudian dia tergelincir. Dia tergelincir, maka itu tadi kaya. Hati-hati, jauhi ucapannya. Tapi jangan kemudian menjatuhkan orang tersebut. Ya, jangan sampai dia rujuk. Setelah dijelaskan, biar dia kembali. Ya, maka seperti yang kita katakan tadi, orang sudah taubat, ya kita tegar dengan komentar kita yang buruk. Nah, kata beliau, al ulama alladziina hum ulama ala sunnati idza akhta'a al wahid minhum wa 'alima annahu akhta' raja'a mahma kana kabiran. Ulama yang mereka itu adalah ulama di atas sunnah, apabila mereka salah maka mereka akan rujuk bagaimanapun seniornya dia. Ini kalau ulama sunnah, walaupun dia sudah kibar, sudah senior, orang yang dikedepankan, dituakan, didahulukan ucapannya dari selainnya, kalau salah pasti dia akan rujuk. Itulah ulama sunnah. Berbeda dengan mereka yang membuat-buat, kalau salah cari alasan lain, ya bikin kedustaan. Kenapa? Karena kedustaan itu tidak pernah menenangkan. Kalau disalahkan tidak pernah tenang, maka bikin lagi kedustaan yang lain, cari lagi alasan yang lain. Maka hati-hati dari yang namanya dusta, tidak jujur dalam mengikuti kebenaran. Karena orang yang dusta tidak jujur dalam mengikuti kebenaran, orang yang seperti ini biasanya akan berbuat sesuatu yang tidak perlu dia lakukan. Kenapa? Karena dia menutupi kedustaannya. Sudah dijelaskan salah, cari lagi alasan. Bukan mau mengikuti kebenaran. Ya, padahal tidak ada salahnya kalau dia mengaku, oh iya saya salah. Tidak ada perlunya dengan pengikut. Kalau setelah dia salah kemudian orang tidak mau lagi mendengarkan dia, tidak ada urusan. Tidak perlu takut, tidak diikuti orang, karena kita berdakwah bukan supaya dapat banyak pengikut, tapi kita berdakwah supaya kebenaran itu tersampaikan dan kita sudah terlepas tanggung jawabnya di hari kiamat. Warwa Abu Dawud anna rajulan kataba ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar fakataba wa hadhihi wasiyatun 'azima ya ikhwan wasiyatun 'azimatun min hadhihi min hadha al khalifah al 'adil al rashid al muwaffaq sahib as sunnah qala amma ba'du usika bi taqwallah wal ittisal fi amri واتباع السنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث محدثون بعد ما جرت به سنته وكف مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن لك بإذن الله اسمه. Ada seorang mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah di antara khalifah Bani Abbasiyah. Dia bertanya tentang qadar, karena di masanya muncul bid'ah Qadariyah. Maka beliau mewasiatkan, usika bitaqwallah, saya wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah. Wal iktisar fi amrihi, pertengahan dalam urusannya, ini urusan agama, pertengahan, jangan meremehkan, jangan juga melampaui batas. Wattiba'i sunnati nabiyihi, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang diada-adakan oleh mereka yang mengada-adakan. Setelah jarat bihi sunnatuhu, setelah lewat dengannya sunnahnya, yaitu sunnah Rasulullah, dan mencukupi. Fa'alaika bilzumi sunnah, wajib bagimu untuk melazimi sunnah. Fa'innaha laka bi'idnillahi isma', karena dengan sunnah itu, dengan izin Allah, kamu akan terlindungi. Dilazimi sunnah. Imam Malik mengatakan, as-sunnatu safinatun nur, man ratibaha naja wa man lam yarkabha gharik. Kata Imam Malik, sunnah itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menumpang selamat, dan siapa yang tidak menumpang, dia akan tenggelam. Beliau juga membawakan ucapan para salaf, man taraka sunnah akthara tanaqqul, siapa yang meninggalkan sunnah akan banyak bergeser. Itu kenyataan. Kalau setiap sunnah dihindari, dihindari, ditinggalkan, ditinggalkan, ya tunggu nanti banyak bergeser. Akhirnya apa? Dia jauh dan tersesat. Karena itu berpegang dengan sunnah itu adalah ismah. Wallahi ismatun minal fitan, wa ismatun minal zaygi, wa ismatun minal dolar. Itu adalah perlindungan dari fitnah-fitnah, dari penyimpangan dan kesesatan. As-sunnatu innama sannaha man qad alima ma fi khilafiha. Sunnah itu disunnahkan, diajarkan oleh orang yang paham tentang sesuatu yang menyelisihinya. Ya Rasulullah, Rasulullah mensunnahkan itu, dan Rasulullah paham dengan apa yang menyelisih sunnahnya. Karena itu orang kalau mengatakan sekarang ini memang tidak ada di zaman Nabi, tapi ini kan hasil ijtihad ulama, dan Rasulullah sudah mengatakan al-ulama warasatul anbiya, dan ini juga, ini kan ijtihad ulama, dan ulama itu pewaris para Nabi. Jadi kalau dia berijtihad, itu mewakili Nabi. Bagaimana dijawab? Sekarang mereka mengatakan begitu, betul ini tidak ada di zaman Nabi, tapi ulama sudah berijtihad ini, dan ulama itu pewaris para Nabi. Jadi mereka seperti kedudukannya Nabi kalau berijtihad. Ini berat. Jangan dibantah kalau tidak sanggup. Serahkan sama ahlinya. Iya betul, para ulama itu memang pewaris para Nabi, tapi yang dia warisi itu ilmunya Nabi. Maka kalau dia keluarkan bukan warisannya Nabi, maka itu tidak boleh diambil. Kalau tidak ada dalilnya, berarti bukan dia warisi warisannya Nabi, berarti itu dari dirinya, tidak boleh diambil. Rasulullah mengatakan warasatul anbiya, pewarisnya para Nabi, artinya dia warisi apa yang datang dari Nabi. Kalau dia bagi-bagi ke umat warisan itu bukan dari Nabi, tidak boleh diambil, walaupun dia pewaris para Nabi, berarti itu bukan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi produk ijtihad itu harus ada dasarnya dari Nabi. Karena itu umat ini tidak akan bersepakat di atas ya, kesesatan. Kalau itu sesat tidak mungkin orang sepakat. Pasti ada yang menyelisih. Karena itu berpeganglah dengan sunnah. Rasulullah mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum katsaratu masa'ihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Apa saja yang saya larang kalian darinya, fajtanibuhu, jauhi. Dan apa saja yang saya perintahkan, maka datangkan dari perintah itu semampu kalian. Bukan tinggalkan, ini kan cuma sunnah. Ya, tapi Rasulullah mengatakan apa? Fa'tu minhu, datangkan sunnah itu semampunya. Bukan ditinggalkan, yang ditinggalkan itu larangan, bukan perintah. Ini kebalikan. Ini kan cuma makruh. Iya, tapi itu larangan. Dan Rasulullah mengatakan fajtanibuhu, jauhi walaupun itu makruh. Kita mengetahui hukum ini makruh, ini haram. Karena di sana nanti ada ilmu dan keadaan di mana kita membutuhkan pemahaman akan hukum sesuatu itu. Misalnya tidur setelah asar, apa hukumnya? Makruh, dibenci. Tidak haram. Tapi kalau ada hajatnya, dia ngantuk sekali, capek, boleh tidur atau tidak? Ya bolehlah karohat, tidak ada lagi namanya makruh. Ditahu hukumnya supaya seperti itu ditempatkan sesuai dengan keadaannya. Bukan ditahu makruh, ini tidak haram, tidak apa-apa. Sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Kenapa memilih ditinggalkan tidak dapat dosa? Bukan dipilih, dikerjakan dapat pahala, berarti ada sesuatu dalam hatinya. Kenapa justru sunnah ditinggalkan? Kalau Allah mengatakan falyahdhari alladziina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspada mereka yang menyelisih amrihi, perintahnya. Perintah itu ada dua. Perintah sifatnya sunnah dan juga sifatnya wajib. Falyahdhar, waspada dari menyelisih perintahnya. Jangan sampai ditimpa apa? Fitnah. Kenapa tidak sholat di masjid berjamaah? Ah, itu sunnah saja. Ya kalau sunnah, hadirkan sunnahnya. Kalau kamu mengatakan itu sunnah tapi sholat di rumah, berarti kamu tidak berpendapat sunnah. Karena sunnah itu diperintahkan dan dikerjakan semampunya. Kalau memang dia sunnah, dia lebih banyak mengerjakan ketimbang dia tidak kerjakan. Itu kan cuma sunnah. Kenapa ditinggal? Mantaro ke sunnah aktsarat tanakkul. Siapa yang tinggalkan sunnah, dia akan banyak bergeser. Karena itu salaf, mereka beramal karena tahu itu adalah sunnah. Berbeda dengan manusia di zaman ini. Dia tinggalkan karena dia tahu itu sunnah. Ketika dia tahu ini hukumnya apa Ustaz? Sunnah atau wajib? Sunnah. Maka dia bersegera meninggalkan. Padahal mestinya ketika dia tahu sunnah, berlomba-lomba mengerjakan. Karena itu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak bid'ah? Karena banyak sunnah ditinggalkan, muncullah apa? Bid'ah. Nah, saya kira ini yang bisa kita bacakan pada malam yang hari ini. Dan insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Para wahid yang kenal, ya prinsip yang kenal, iyaka antartariba minal kita wabtarifana, waspada dari dekat-dekat dengan fitnah. Jauhilah fitnah. Menjauhlah dari ya fitnah. Nanti kita bacakan insya Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا رسول الله